Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara penyejuk hati kita hari ini melalui Radio Gelombang Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang menjadi kajian kita, kesadaran demi kesadaran yang menghujam ke dalam kalbu kita, kemudian terbukanya wawasan kita setiap harinya di dalam pembahasan ayat ini, mampu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kehidupan kita, agar kita mampu memberikan kasih sayang kita yang terbesar, menjadi lebih besar kepada keluarga kita, kepada masyarakat di sekitar kita, dan juga kepada orang-orang yang sangat membutuhkan kasih sayang kita. Baiklah, pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-65 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. Mereka kemudian menyembelih unta tersebut. Nabi Saleh kemudian mengatakan, tamattau fidarikum, hendaklah kamu menikmati usaha dan kerja burukmu itu di rumahmu itu selama 3 hari. Itu adalah akan datang kepadamu satu janji kehancuran, dan janji itu tidak pernah didustakan. Para pendengar yang berbahagia, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang sikap balik atau reaksi yang ditampilkan oleh kaum Nabi Saleh, dan juga sekaligus ancaman akibat sikap dan perbuatan mereka yang sudah melampaui batas dan melanggar daerah-daerah terlarang yang sudah ditetapkan untuk tidak dilalui. Fa'akaruha, ya, mereka kemudian menyembelih unta tersebut. Inilah yang kemudian terjadi. Bukannya mereka malah mengikuti segala petunjuk dan arahan dari Nabi Saleh alaihissalam, tetapi mereka membangkangnya, melawannya. Ya, mereka tidak mau menerima petunjuk dan ajaran itu karena mereka menganggap apa unta tersebut akan membawa kesusahan saja. Ya, karena pada saat itu dibagi 3 hari untuk unta minum, 3 hari bagi penduduk dan masyarakat di situ untuk mengambil air. Tidak boleh melanggar hari-harinya. Mereka menganggap ini adalah satu hal yang membuat mereka kesulitan. Oleh karena itu, untuk penyelesaiannya adalah unta ini harus dibunuh. Jadi pada saat itu yang bermain sudah akal, sudah ambisi dan nafsu mereka. Tidak lagi berpikir jernih. Tidak lagi melihat bahwa sebenarnya unta yang ada di hadapan mereka itu adalah bukan satu unta sembarangan, tetapi merupakan bukti nyata dari mukjizat Nabi Saleh alaihissalam yang menunjukkan akan kebenarannya. Fa'akaruha, mereka kemudian menyembelihnya. Sikap dan tindakan mereka ini mengundang kecaman dari Nabi Saleh alaihissalam yang tergambar di dalam keterangan ayat ini. Tamattau fidarikum salasata ayyam. Engkau akan bersenang-senang, silakan menikmati tindakanmu itu selama 3 hari. Ya, yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh berupa kecaman dan peringatan kepada kaumnya bukan berasal dari pernyataan sendiri, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk bersenang-senang. Ya, kalau kita memiliki daging atau simpanan di rumah untuk dimakan, biasanya 3 hari itu adalah waktu kita untuk bersenang-senang. 3 hari diberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati segala kejahatan mereka. Menarik di sini bahwa kenapa pada saat itu tidak diturunkan langsung azab kepada kaum Nabi Saleh alaihissalam, walaupun sudah jelas mereka melakukan tindakan pelanggaran. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa ternyata itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka sudah tahu tindakan mereka salah, walaupun Nabi Saleh sudah memberitahu bahwa akan ada hukuman yang jatuh, dan itu punya jarak dan rentang waktu yang cukup bagi mereka untuk memberikan kesempatan kepada kaumnya untuk bertobat, sadar diri, ya, sudah salah, sadar diri. Sebelum dihukum, sadar dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kembali lagi, sejarah mencatat bahwa ternyata waktu yang diberikan, kesempatan emas yang ada di hadapan mereka, tidak mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga menjadi pengajaran kepada kita semua, bahwa pada saat kita melakukan tindakan kejahatan, bukan berarti pada saat itu hukuman langsung dijatuhkan kepada kita. Mungkin ada, mungkin kita terlindungi, tapi ketahuilah bahwa terlindungnya kita itu bukanlah merupakan kebaikan bagi kita, tapi satu peringatan bagi kita untuk sadar dan kembali kepada jalan kebenaran. Bersama kita studio ada Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Menurut penafsiran yang lain dari ayat 65 surat Hud ini, fa'aqaruha, mereka membunuh unta itu, bahwa yang melakukan pembunuhan itu hanya satu orang. Jadi seorang pemuda membunuh, tetapi Al-Quran mengatakan fa'aqaruha, mereka, bukan fa'aqaroha, bukan dia, tapi mereka membunuh, bukan dia membunuh. Kenapa Al-Quran menggunakan kata jamak bukan tunggal, padahal ini melakukan satu orang tunggal? Karena restu masyarakat atas apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut menyebabkan masyarakat itu mengambil bagian secara tidak langsung dengan pembunuhan itu. Jadi di sini suatu pembelajaran bagi kita, ada kejahatan tidak kita larang, seakan-akan kita merestui kejahatan itu berdomisili di sekitar kita. Boleh jadi hari ini tetangga kita yang kena, tapi mana tahu suatu ketika anak di rumah kita pun akan terkena juga. Untuk itu pencegahan dini itu sangat penting. Karena apa? Karena merestui suatu kejahatan berarti menempatkan kejahatan itu di dalam rumah tangga kita sendiri. Itu satu pelajaran dari kata-kata fa'aqaruha, walaupun dilakukan satu orang tetapi digunakan dengan kata-kata jamak. Karena apa? Karena restu orang banyak menyebabkan dia juga ambil bagian dari pembunuhan terhadap unta tersebut. Yang kedua, salah satu ayam. Kenapa ketika kaum Nabi Soleh membunuh, azab Allah tidak turun drastis otomatis pada saat itu juga? Bukankah Allah bisa berkata iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun? Kalau Allah berkehendak cukup dia berkata kun, maka jadilah. Tetapi Allah menundanya selama 3 hari. Apa pesan 3 hari di sini? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi berkata, masa penantian itu menyiksa. Jadi ketika dibilang kamu akan mati, masa-masa akan mati itu, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka itu sangat menyakitkan. Tetapi orang yang dihukum mati, para mujahid yang harus mati di tiang gantung, masa-masa penantian itu adalah masa-masa penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat menyenangkan. Jadi di sini orang yang tidak beriman kepada Allah ketika tahu masa kematiannya sebentar lagi, itu sangat menyiksa dia. Untuk itu kita diajarkan di pesantren, kalau misalnya harus antri menanti begitu panjang, baik antrian makan siang, makan pagi, makan malam, atau antrian menunggu wesel, orang-orang cerdas itu mengisi penantian itu dengan membaca. Dia bawa baca buku sehingga penantian itu tidak menyiksa. Dalam kehidupan modern pun, masyarakat modern sudah mengurangi lampu merah. Tetapi dibuat bundaran besar, karena apa? Menanti di lampu merah itu juga penyiksaan. Di samping penyiksaan, emisi yang dikeluarkan oleh knalpot itu adalah tidak sehat bagi dunia saat ini. Maka dibuatlah bundaran besar sehingga tidak ada istilah lampu merah. Negara-negara maju sudah berusaha untuk membuat lampu merah, bundaran besar dan mengurangi lampu merah, apalagi di kota Medan di Indonesia yang pemadaman sering bergilir sehingga merusak traffic light, semberaut lalu lintas. Pesan juga menarik terkait dengan penantian ini, masyarakat modern juga sudah menggunakan one stop office. Jadi kantor satu atap untuk melayani publik lebih cepat, lebih bagus. Ini merupakan pesan bahwa penantian itu sangat menyiksa, maka merupakan program wali kota ke depan yang paling baik. Wujudkan kantor satu atap yang melayani publik yang ingin membayar itu menjadi singkat, mudah, dan cepat, tidak bertele-tele, apalagi masih ada calo di sana sini dalam pengurusan KTP kah, KK kah, akte lahir, akte nikah. Saya rasa sudah tidak masanya lagi pemerintah mempersulit rakyatnya karena dia dipilih oleh rakyat itu sendiri, dan sudah tidak masanya lagi ada semrautan di lalu lintas. Karena apa? Karena mungkin ada pencegahan, solusi-solusi yang harus lebih efisien dan efektif. Ini tentang salah satu ayam. Dan yang terakhir tentang wa'dun ghairu makzub, janji. Nabi Soleh berjanji, tetapi janji Nabi Soleh berdasarkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kalau ingin berjanji, maka ucapkanlah insya Allah. Insya Allah beratas restu dan kehendak keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena manusia ini sangat terbatas. Dia berjanji besok, hari ini dicabut nyawanya. Bagaimana dia menyelesaikan janjinya yang sudah dia ucapkan? Nyawanya saja tidak bisa dia jamin. Atau dijanjikan hari ini untuk melakukannya esok, rupanya besok dia sendiri yang harus dibantu orang, bukan dia yang harus membantu orang karena kondisinya sudah hancur luluh.